Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Akhubati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir. Kita masih dalam surat Al-Hadid ayat yang kelima dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Di Allah Azza wa Jalla pemilik kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah Azza wa Jalla dikembalikan semua urusan. Di Allah Jalla wa Ala yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam, dan di Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Maka berinfaklah kalian terhadap apa yang Allah telah jadikan kalian memanfaatkan padanya. Mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, buat mereka ajrun kabir, pahala yang besar. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Dan kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Kalian tidak beriman kepada Allah. War rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Padahal Rasul mengajak kalian, menyeru kalian agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sungguh dia Allah Jalla fi'ula telah mengambil perjanjian kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyina. Dia Allah Jalla fi'ula yang telah menurunkan atas hamba-hambanya ayat-ayat yang nyata untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan ila nur menuju cahaya. Liukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terhadap kalian Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala As-Sa'di barakallahu fikum. Qala rahimahullahu lahu ma fis samawati wal ardi mulkan wa khalqan wa 'abidan yatasarrafu fihim bima sya'ahu. Bagi Allah Azza wa Jalla semua apa yang ada di langit dan di bumi, kerajaan, penciptaan, hamba-hamba, semuanya adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat kepada mereka apa yang dia kehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah. Min awamirihil qadariyati wasyar'iyyah, dari perintah-perintah, dari awamir, perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, atau urusan-urusan Allah Jalla wa Ala yang bersifat takdir, ketentuan Allah Jalla wa Ala, dan perintah-perintah yang ada di dalam syariat. Al-jariyati 'alal hikmatir rabbaniyah. Perintah Allah dalam takdir, perintah Allah dalam syariatnya yang berjalan di atas hikmah rabbaniyah, hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur minal a'mali wal ummal. Dan kepada Allah Azza wa Jalla akan kembali semua urusan, semua perkara, amalan-amalan, para pelaku-pelaku amalan tersebut. Faya'rud 'alaihil 'ibad fayumayyizul khabitha minat thayyib. Lalu Allah Jalla wa Ala menyodorkan kepada hamba-hamba, sehingga Allah Jalla wa Ala membedakan, memisahkan antara yang jelek dan yang baik. Wa yujazi al-muhsina bi ihsanihi. Allah Jalla wa Ala akan memberikan imbalan kebaikan orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dan memberikan imbalan orang yang berbuat jelek dengan kejelekannya. Hafizani wa hafizakumullah, semua urusan akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sanalah Allah Jalla wa Ala akan memisahkan dan membedakan antara yang jelek dan yang baik. Allah Jalla fi'ula akan memberikan ganjaran yang baik terhadap orang yang berbuat baik, dan ganjaran yang jelek terhadap orang yang berbuat jelek. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl. Dia Allah Jalla wa Ala yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam. Ayyudkhilul layla 'alan nahar. Allah Jalla wa Ala memasukkan malam kepada siang. Fayaghshiyahumul laylu bidhalamihi. Maka hamba atau manusia atau makhluk meliputi mereka, mengurung mereka malam dengan gelapnya. Allah Jalla wa Ala menjadikan malam menyelimuti hamba-hambanya dengan gelapnya. Akhirnya fayaskununa wa yahda'un. Dengan gelapnya malam itu mereka bisa tenang, mereka bisa tenteram, mereka bisa hudu, ya tenang dan tenteram. Barakallahu fikum. Adanya malam rahimani wa rahimakumullah. Tsumma yudkhilun nahara 'alal layl. Hikmah Allah Azza wa Jalla mendatangkan malam adalah tempat beristirahat hamba-hambanya. Dengan adanya malam mereka bisa tenang dan bisa tenteram. Barakallahu fikum. Mereka tidak ribut, rahimani wa rahimakumullah. Hudu yahda'un. Mereka tenang, mereka tenteram. Thumma kemudian yudkhilun nahara 'alal layl. Allah Jalla wa Ala memasukkan siang kepada malam. Kalau tadi di atas malam ke siang, lalu Allah Jalla wa Ala menjadikan malam itu menyelimuti hamba-hambanya. Dengan malam itu mereka bisa tenang dan mereka bisa tenteram. Kemudian Allah Jalla wa Ala memasukkan siang kepada malam. Fayazulu ma'alal ardu minal zalam wa yadhi'ul kaun. Setelah Allah Jalla wa Ala memasukkan siang kepada malam, maka hilanglah apa yang ada di muka bumi ini dari gelap, gelapnya malam. Wa yadhi'ul qawm, alam ini menjadi terang. Karena terangnya alam ini, fayataharrakul ibadu, semua hamba-hamba Allah bergerak. Wa yaqumuna ila masalihim wa ma'ayishihim, mereka bangkit, mereka bangun menuju kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Wa ma'ayishihim, dan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya siang, barakallahu fikum, mereka bisa mencari kemaslahatan hidup mereka. Wa la yazalallahu yukawwirul layla ala nahari wal nahara ala layl wa yudawilu baynahuma fi ziyadati wal naqsi wal tuli wal qasri hatta taquma bidhalikal husul wa tastaqimul azmina wa tastaqimal azminatu wa yahsula minal masaliki bidhalika ma yahsulu. Kata beliau, Allahu Jalla wa'ala terus menerus memasukkan malam ke siang dan siang ke malam. Semuanya ada hikmahnya, barakallahu fikum. Sehingga Allahu Jalla wa'ala mewujudkan di antara keduanya itu fiziyadatu wa naqas. Ada malam bertambah, kemudian siang berkurang. Begitu sebaliknya, panjang pendek. Sehingga terjadi fusul musim. Musim, ya barakallahu fikum, semi. Kalau ada di Arab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kondisi alam itu benar-benar sangat lurus. Kalau kita kondisinya tidak seperti kondisi di padang gurun-gurun padang. Nah, kalau kondisi kita seperti di gurun padang, barakallahu fikum, di gurun padang atau di tempat yang di situ adalah gurun adanya, lalu diberikan kepada kita, nah kita tidak tahu apa, barakallahu fikum, yang akan terjadi musim seperti itu di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, terjadinya perbedaan musim di sebuah negeri dan daerah itu benar-benar sebuah pengaturan di atas kebijakan Allahu Jalla ta'ala. Allahu Jalla wa ala memberikan musim kepada setiap daerah atau negeri sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya di negeri tersebut. Wa yahsul minal masalihi bidzalika ma yahsul. Sehingga dengan adanya perputaran siang dan malam, adanya panjang, pendek, barakallahu fikum, malam bertambah atau berkurang, semuanya itu adalah demi kemaslahatan yang akan terjadi. Allahu Jalla wa ala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, barakallahu fikum. Ya. Kita berangkat ke sebuah daerah dingin. Kita kembali ke Sumbawa, panasnya namun. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ada dalam pengaturan Rabbul Izzah. Orang yang ada di dingin ternyata kepingin untuk tinggal di tempat yang panas sedikit. Begitu sebaliknya, orang yang berada di daerah yang panas dingin, di tempat yang dingin, itulah manusia, barakallahu fikum. Maka jikalau manusia itu sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang punya akal, dia mengambil hikmah dalam semua apa yang diperbuat oleh Allah Jalla wa'ala, fa'alun lima yuri, Allah Jalla wa'ala berbuat apa yang dikehendakinya, dan perbuatan Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah keluar dari kebijakannya, maka tidak ada yang akan bisa dipetik kecuali hikmah demi hikmah dalam semua perjalanan hidup barakallahu fikum. Namun terkadang ketika iman kita lemah, di situ banyak mengeluh. Di situ banyak hal barakallahu fikum yang kita tidak menerima, padahal itu adalah perjalanan hidup yang diatur oleh Allah yang maha segala-galanya. Barakallahu fikum. Orang Sumbawa kebutuhan hidupnya sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan cuaca yang ada padanya. Demikian juga ke Lombok, kemudian ke Bali, kemana saja. Di situ barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala titipkan cuaca sesuai dengan kemaslahatan mereka. Maka disinilah letaknya ilmu agama untuk menjadikan kita tenang dan tenteram hidup apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita harus jalani, maka itu akan bisa mengambil hikmah dan faedah yang besar di belakangnya rahiman wa rahimakumullah jami'. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, fatabarakallahu rabbul alamin wa ta'alal karimul jawwah alladhi an'ama ala ibadihi bin ni'amiz zahirati wal batinah. Maha suci Allah rabbul alamin, maha tinggi Allah, maha dermawan Allah, maha mulia dan dermawan, yang telah memberikan nikmat-nikmat atas hamba-hambanya yang nampak dan yang tidak nampak. Ahibbati fillah. Sekali lagi barakallahu fikum. Dimanapun kita menemukan negeri atau daerah yang berbeda cuacanya, maka dialah yang mengaturnya. Cuaca dan kondisi itu sesuai dengan kemaslahatan hamba-hambanya yang ada di daerah itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa huwa alimun bidati sudur. Dan dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ay bima yakunu fi suduril alamin. Dia Allah Jalla wa Ala maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada makhluk ini. Alamin, yaitu sakolain, jin dan manusia. Dia Allah yang maha mengetahui, sehingga keputusan pun Allah Jalla wa'ala maha mengetahuinya. Bagaimana keputusan? Fayuwaffiqu man ya'lamu annahu ahlun lidzalika. Lalu dia Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada siapa yang dia Allah maha mengetahui, kalau dia sebagai pemiliknya patut dan pantas untuk mendapatkannya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya barakallahu. Sehingga tidak bisa kita mau menolak, mau menyoal, mau mendemo ya kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Barakallahu. Mungkin kita melihat orang yang mampunya cuma menilai lahiriah. Itu yang kita punyai. Adapun terkait dengan batinnya, kita tidak pernah punya kemampuan untuk menilai seseorang barakallahu fikum apa yang ada di dalam batinnya. Sehingga jikalau ada orang yang kok bapaknya ya orang jelek, jahat, waliyadubillah misalkan penipu, kok dapat hidayah? Sementara ini keturunan, ya taruhlah keturunannya Rasul barakallahu fikum, tapi tidak mendapatkan hidayah, taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah keputusan Allah Jalla fikum. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui siapa yang patut mendapatkan taufiknya dan yang tidak pantas untuk mendapatkan taufiknya. wa yukhaddilu man ya'lamu annahu la yasluhu li hidayatihi. Dan dia Allah Jalla wa'ala akan menghinakan, merendahkan siapa yang dia maha mengetahui tidak patut dan tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Misalu dzalik, sebuah perbedaan yang sangat jauh barakallahu fikum antara dua orang, yang orang ini bisa menyampaikan ilmu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim luar biasa, membaca kitab gundul barakallahu fikum, sementara dia atau orangnya tidak punya kemampuan ke arah itu. Ketika Allah Jalla wa'ala menurunkan sebuah ujian dan cobaan terkait dengan urusan akhiratnya atau agamanya, kan sekarang di sini letak bagaimana Allah Jalla wa'ala akan memisahkan hambanya ini. Dia orang yang Masya Allah mengajar sana, mengajar sini, punya ilmu, punya kemampuan barakallahu fi. Sementara ini adalah orang yang baru meniti jalan hidupnya di atas syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada ujian dan cobaan terkait dengan urusan agama, ternyata Allah Jalla wa ala memisahkan antara keduanya. Yang ini Allah beritahukan tentang fitnah yang terjadi atau tentang sebuah persoalan hidup yang terjadi barakallahu fikum. Sementara orang yang tadi berkiprah mungkin sebagai seorang dai tidak mengerti, tidak memahami, sampai dia terjatuh di dalamnya barakallahu fikum. Itulah taufik yang tidak bisa ditebak rahimani wa rahimakumullah siapa pemiliknya. Dia Allah Jalla wa ala pemilik tunggal taufik. Ternyata orang yang kurang, mungkin kalau bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ablag nas, orang yang paling turun manusia, tetapi dia mampu mengerti sesuatu yang sedang diperselisihkan. Namun di sana ada orang yang a'lam, orang yang adkan nas, cerdas. Ya, kalau dia meneliti orang yang punya adab, punya ketelitian yang sangat, menyimpulkan kesimpulan yang tajam, ternyata dia tidak diberikan untuk dia bisa mengetahui apa yang diperselisihkan barakallahu fikum. Itulah taufik yang membedakan seseorang. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaitannya dengan pintu taubat kepada Allah. Seseorang melakukan kesalahan, dengan gampang, cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang yang susah, sulit untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah kaitannya dengan taufik dari Allah. Yang kita tahu lahiriahnya Masya Allah, yang kita tahu ucapannya luar biasa, yang kita tahu ilmunya Masya Allah, itu yang kita tahu. Namun kita tidak pernah tahu apa yang terselip di dalam dadanya, apa yang dia simpan di dalam dadanya, tidak ada yang tahu. Allahu Jalla fi'ula yang maha mengetahui. Maka tentu barakallahu fikum, disinilah letaknya nilai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur barakallahu fikum. Antara ucapannya tidak berbeda dengan perbuatannya, antara lahiriahnya tidak berbeda dengan batiniahnya, inilah kejujuran. Kapan saja lahiriah berbeda dengan batiniah, orang tidak akan pernah tahu perbedaan itu. Engkau membungkus dengan rapi, kita menjaganya dengan kokoh dan kuat, dengan akhlak yang mulia yang kita nampakkan, tapi ada yang kita sembunyikan barakallahu fikum di dalam batin. Orang tidak ada yang tahu, tetapi Rabb yang Maha mengetahui. Untuk menampakkan apa yang tersembunyi di dalam batin, memunculkan apa yang kita sembunyikan, Allah turunkan ujian dan cobaan. Itulah dia di antara hikmah. Ujian diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah membongkar apa yang tersembunyi di dalam batin, yang akan merusak orang lain, berdampak negatif terhadap orang-orang yang tulus dan ikhlas, atau terhadap dakwahnya. Maka Allah Jalla wa'ala membongkarnya ke permukaan agar orang berhati-hati. Barakallahu fikum. Itulah di antara hikmah dan hikmah ujian diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah mengajar kita untuk menjadi orang yang jujur barakallahu fikum di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah, ucapan dengan perbuatan sejalan. Kalau tidak sejalan, dia segera bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Demikian juga antara lahiriah dan batiniahnya sejalan. Ketika tidak sejalan atau ada sesuatu yang diinginkan berbeda dengan tuntunan syariat, dia segera bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula untuk menjaga kejujuran dia. Rahimani wa rahimakumullah. Keputusan semuanya ada di tangan Allah. Kita hanya bisa menilai lahiriah seseorang, namun batinnya Allah Jalla wa'ala yang akan maha atau yang maha mengetahuinya. Mari kita langsungkan qaul. Ya'muru ta'ala ibadahu bil imani bihi wa bi rasulihi wa bima ja'a bihi wa bin nafaqati fi sabilihi minal amwal allati ja'alaha Allah fi aydihim wastakhlafahum 'alayha liyadhura kayfa ya'malun. Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya agar beriman kepadanya dan beriman kepada rasulnya dan apa yang dibawanya. Sebab Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk berinfak di jalannya dari harta yang Allah telah jadikan di tangan-tangan mereka. Wastakhlafahum 'alaiha, dan Allah Jalla wa Ala memberikan peluang untuk menggunakan harta-harta tersebut agar Allah melihat apa yang mereka perbuat. Berarti apa yang ada pada diri kita dari nikmat-nikmat hidup, harta benda, semuanya adalah titipan dari Allah Jalla fi'ula. Kekuatan yang kita miliki, titipan. Kemampuan yang kita punyai, titipan. Mata, telinga, hidung, lahiriah, batiniah, semuanya adalah titipan dari Allah Jabaraka wa Ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk barakallahu fikum, orang yang beruntung hidupnya ketika dia selalu memonitor amal-amal yang dia telah lakukan. Amal yang belum dia lakukan, dia bersemangat pasang niat untuk bisa melakukannya. Apa yang sudah dia perbuat, dia meminta agar Allah Jalla wa'ala menerimanya. Pertama, yang kedua, dia berupaya untuk menjaga dari hal yang akan merusaknya. Dia jaga amalnya barakallahu fikum. Karena menghambur-hamburkan amalan itu banyak pintunya. Merusak apa yang sudah kita tabung, itu banyak persoalan barakallahu fikum. Terlebih khusus adalah hidup bermasyarakat. Sering kita tidak merasa dan tidak menduga jikalau kita sedang menabungkan buat orang lain. Assalamualaikum Abu Hilda, nama apa itu? Marit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, dalam hidup bermasyarakat ini sering kita tidak merasa kalau kita sedang menabungkan orang lain. Menabungkan orang lain berarti kan akan ditutup apa yang sudah kita tabung, barakallahu fikum. Ini imbalannya. Ya, mencela teman kita, menyakiti saudara kita, apakah menyakitinya dengan lisan, menyakitinya barakallahu fikum dengan perbuatan kita, perangai kita, akhlak kita, kita sakiti dia, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini adalah bar menabungkan orang lain, menggibahi dia, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini adalah pintu menabungkan orang lain. Lah, kalau kita menabungkan orang lain, maknanya bagaimana? Amal kita nanti yang akan menjadi bayarannya. Ini kan sangat mengerikan, sangat menakutkan di dalam hidup. Maka oleh karena itu harus benar-benar dijaga ketika kita hidup bermasyarakat. Harus benar-benar memperhatikan hak orang lain dan jangan sekali-kali kita banyak menuntut untuk diperhatikan hak kita, barakallahu fikum. Namun kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Sering kita ingatkan betapa sering kita menganggap ini menguntungkan bagi kita, namun ternyata bagi orang lain menyakitkan, bagi orang lain tidak menguntungkan, bagi orang lain doror padanya, ketidaksukaan. Kan ini semuanya, barakallahu fikum, adalah menabungkan orang lain. Ini adalah kerugian, rahiman wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu setiap kita harus belajar untuk berakhlak, belajar untuk beradab di dalam hidup, barakallahu fikum. Karena urusan dengan sesama hamba itu adalah panjang. Di dunia akan terlihat dampaknya. Di saat kita berbuat zalim kepada orang lain, barakallahu fi, di dunia sudah diperlihatkan bagaimana akibat dari berbuat zalim itu sendiri. Belum lagi kalau dia tidak segera meminta penghalalan, kezaliman itu menjadi zuluma, kegelapan kelak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan sangat mengerikan dan sangat menakutkan, barakallahu fikum, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala kita berusaha untuk menabung, maka lindungilah tabungan kita ini, jangan sampai kita hamburkan, kita buang, kita jadikan untuk membayar haknya orang lain sekembali kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, memonitor diri dan amalan itu harus paling terdepan. Kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang a'lamun nas, orang yang paling sempurna, barakallahu fikum, kekuatan ilmu yang dimiliki adalah orang yang diantaranya orang yang mengenali dirinya dan mengenali aib-aib dirinya. Ada orang kan mengenal aib orang lain, oh hebat sekali. Orang lain menganggap ini orang pintar, ini bukan, itu orang bodoh. Orang yang pintar itu, orang yang memiliki kekuatan ilmu di dalam hidup, adalah orang yang mengenal dirinya dan mengenal aib-aib yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Agar jangan sampai kita selalu tertipu di dalam hidup. Di saat seseorang bisa berbicara tentang orang lain, aibnya ini, kurangnya ini, lalu barakallahu fikum menganggap dia orang pintar, dia orang a'lam, la abada. Orang yang a'lam nas, orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan ilmu, di saat dia mengenali dirinya dan mengetahui aib-aib yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita lanjutkan kata beliau sekali lagi, kita selalu harus atau dituntut untuk mengoreksi amalan-amalan kita. Lisan ini sangat berbahaya. Terkadang kita tidak merasa, ternyata lisan ini bisa menjatuhkan jauh ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Thumma lamma amarahum bidzalik raghabahum wa hasahum alaihi bidzikri ma rattaba alaihi min athawab faqala. Kemudian Allah Jalla wa Ala setelah memerintahkan mereka untuk demikian, mendorong, menganjurkan dengan menyebutkan apa yang menjadi akibat buah dari pahala yang didapatkan, apa yang akan didapatkan dari pahala. Faqala falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berinfak di antara kalian, bagi mereka pahala yang besar. Ay alladzina jama'u bainal imani billahi wa rasulihi wan nafaqati fi sabilihi lahum ajrun kabir. Allahu akbar. Orang yang menghimpun antara iman kepada Allah dan Rasulnya dan nafkah di jalan Allah Jalla wa'ala, dia berjuang, dia membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, perjalanan dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala, dia berikan apa yang dia miliki dari harta benda. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Lahum ajrun kabir. Bagi mereka pahala yang besar. A'zamu wa ajalluhu ridha rabbihim. Yang paling besar dari ganjaran tersebut, yang paling agung adalah ridha Rabb mereka. Wal fawzu bidari karamatihi, dan keberuntungan dengan negeri kemuliaan. Wa ma fiha minan na'imin muqim, dan apa yang terdapat padanya dari nikmat-nikmat yang abadi. Alladhi a'addahullahu lil mu'minina wal mujahidin, yang Allah Jalla wa'ala persiapkan buat kaum mukminin dan para mujahidin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.